Kita duduklah majlis lah. Cuma nak minta main hak pertama kali, kita duduk dekat je. Sebab tu saya pilih tak duduk atas, duduk bawah. Dia bakat main dekat-dekat. Kalau boleh kita tinggal dulu lah. Dinding buat sementara waktu. Hak tak, hak yang usuk tak buat. Kan? Tawar main dekat-dekat. Kerana perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang disunahkan dalam syariat kita Islam. Dan Nabi pun menyebut kalau orang tu malu untuk nak duduk rapat, maka Allah Ta'ala pun malu untuk bagi ilmu kepada dia. Macam cerita, saya cerita hari cerita majlis ni? Belum lagi. Cerita ni semua belum. Jadi sahabat Nabi kan, majlis dah mula. Lalu tiga orang sahabat ni lambat. Bila lambat ni, yang nombor satu tu dia datang. Datang tengok ada ruang kosong, dia masuk, dia duduk terus dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nombor dua dia main. Dia tengok Allah majlis mula dah, aku nak pergi pun malu lah. Elok tang mana dia sampai, tang tu dia tengok, tang tu dia duduk. Macam kita sampai tang pintu, tang tu dia duduk. Sebab saya nak sebut pintu tu tak pergi duduk rapat sana. Lagi kata-kata kat dia pula kan. Jadi tuan-tuan, dia duduk tang pintu, contohnya dia duduk tang pintu, dia tak mau main rapat dah, dia kata saya sah aku tak ni malu nak dekat tak, dia malu. Dan yang ketiga, dia datang tengok Allah majlis dah mula dah, lagi malu kat ni, dia malu dia terus balik ke rumah dia. Dia tak mari. Lepas tu Rasulullah pun kata, maukah kamu aku cerita nasib tiga orang ni? Lalu sahabat pun nak dengar. Dia kata adapun al-ula yang pertama, dia datang dia lambat, tapi dia ambil ruangan kosong. Fala ya malu, dia tidak malu nak duduk dekat. Dia lambat lah, waktu dia dah lambat dah. Tapi lambat-lambat pun masih belum lewat. Kalau lewat ni orang dah habis majlis dah, sungguh juga. Ni masih ada, maka dia duduk tanpa segan dan malu, maka Allah Taala akan bagi keberkatan kepada dia. Fala yamallullahu min ilmi, Allah Taala tak akan malu nak bagi ilmu kat dia. Maknanya dia duduk dalam majlis, dia akan dapat ilmu. Walaupun dia tak dapat banyak, dia dapat sikit. Tapi ada barakah dia. Kemudian seorang lagi sahabat, dia malu nak duduk dekat, dia malu. Dia malu, kata Nabi. Bila dia malu, fa yamallullahu min ilmi, maka Allah Taala pun malu juga nak bagi ilmu. Fa adraka biqadri ma hayati, dan Allah Ta'ala akan bagi ilmu kepada dia sepada dia malu saja. Maknanya kalau dia main sana main sini, ada lagi 50% lagi, maka 50% saja dia dapat, 50% lagi dia tak dapat. Ada pun nak seorang lagi sahabat kita main-main, tengok orang mula dah majlis, dia pun balik terus. Bila balik terus, faya malu, dia tak masuk pasal dia malu, ataupun tak masuk pasal dia dengki. Kalau zaman hari ni lah, kalau tak masuk pasal tengok-tengok muka ustaz tu mesti kata orangnya kan, dia pun balik. Bila dia balik, maka fayamallu Allah min ilmi, dia malu, maka Allah Ta'ala pun malulah nak bagi ilmu kat dia, maka dia tak dapat 100%. Jadi sebab tu kita ajak main dekat-dekat. Sebab nak buat cerita tu pagi ni, takut lagi tu kata bubuh kepala kita arah hari ni, jangan duk panggil dah lain kata ustaz. Jadi tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang mulia ni Allah Taala pilih kita boleh berada pagi Jumaat dan sembahyang berjamaah dengan solat berjamaah subuh pagi macam ni. Fadilat dan kelebihan dia sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan semua tahu bahawa kalaulah malam tadi kita letih tak sempat nak bertahajud, maka semua tahajud tadi malam tadi sepanjang malam sampai ke saat subuh tadi, semuanya pahala dia dikumpul pada waktu subuh. Maka sebab itulah Nabi kata, orang yang solat subuh berjamaah, samalah dia solat subuh, solat malam sepanjang malam. Itu pahala yang dia dapat. Tak rugi. Tapi malangnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, orang yang nak dapat macam ni, qalilul qalil, sikit sangat, sikit sangat. Sebab benda ni, benda tak nampak. Benda tak nampak ni payah. Jadi baru-baru ni benda tak nampak ni kita cerita pasal apa jadi macam ni. Bulan 10 di awal bulan November lalu, Kedah dilanda banjir. Semua pekat tahu kedalaman dan banjir. Jadi banjir tadi ni dia sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tak dia bukan saja-saja. Tak ada benda yang Allah Taala buat di atas muka bumi ini saja-saja. Sebab tu ulul albab, orang-orang yang cerdik pandai, Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, orang-orang ni ulul albab, mereka akan berdoa kepada Allah. Dia berkata apa? Dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kamu jadikan semua ni perubahan siang dan malam, lelaki perempuan, jantan betina, susah senang, semua ni bukannya batila. Semuanya bukannya sia-sia. Tapi berarti ada makna dia. Jadi banjir baru ni ada makna dia. Ada boleh bagi tak makna apa? Ha. Banjir baru ni dia ada bagi satu makna bagi saya suluh. Satu benda yang berkaitan konteks dengan kita hari ini, iaitu tentang perabot. Ya, perabot. Kan kita tengok masa banjir baru ni, perabot tu ada perabot yang diperbuat daripada kayu jati. Kayu tepi kayu. Ada yang dibuat daripada habuk kayu. Kan? Ha, belewut tu semua habuk kayu. Tapi bila dah terendam air, main Kedah ni faham kan? Bila dah terendam air 5 hari, 4 hari, 3 hari, maka yang lembek lutut hak mana? Lembek lutut. Hak yang hak habuk, habuk kayu tadi. Maka kalau tuan-tuan pergi tengok kok tepi rumah tu penuh dengan perabot-perabot daripada habuk, habuk kayu tadi letak kok tepi lah. Sedangkan perabot habuk kayu dengan kayu jati, kalau baru beli, hak mana nampak segar? Hak mana nampak segar? Fikir, pagi ni kita ajak fikir sebab segar lagi kan? Ha, pelewut sudah pasti pelewut nampak segar. Beli 2-3 hari baru beli, dia ada perhatian tu. Nah, tengok orang rumah bila beli perang, lawa orang beli. Pagi esok tengok lagi, tak puas lagi tengok makai. Hari ni dia tengok, lusa dia tengok, mungkin selepas minggu tu hilanglah cerita dah. Maka hak perabot yang segak dan lawa beginilah akhirnya yang di dalam dia habuk kayu semuanya jadi hancur. Macam sekolah saya sendiri pun, kita dapat katil. Katil itu daripada kertas habuk kayu lah. Buat nak angkat masa kering pun berat. Mari banjir, siapa nak pergi angkat? Kita pun rumah kita lagi tak di sekolah lagi. Yang sempat angkat sekolah ni tilam. Lepas-lepas banjir, semua katil-katil yang nampak gah, segak dan lawa tadi, berat tadi, akhirnya jadi apa? Roti miri. Semua tak boleh pakai. Jadi dia nak habak apa dalam cerita ni? Nak habak kat kita, iman kita. Iman kita kalau jenis habuk kayu, maknanya luar saja nampak segar, semayang saja nampak rajin, puasa saja nampak rajin, zakat dia buat, haktu dia buat, tapi semua ni buat bukan lahir daripada hati, maka semuanya adalah perabot habuk. Tidak. Hak inilah apabila mari cubaan dan mari godaan, RM50 sekilo sekampik berat, geret mini sebiji, maka dia akan berubah, dia akan kata agama dia. Ha, itu tak mustahil apa. Hari ini pun kalau kita dalam kedudukan kita hari ini, kalau hanya buat ibadat takut orang tak fi kenuri kita, buat ibadat tutup aurat kerana takut orang kutuk kita, hak tu saja, maka orang yang macam ni dia tak pergi di mana, sama dengan perabot daripada habuk habuk. Dia nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nak kembali kepada Allah, Allah Taala nilai tang mana? Nilai di hati. Itu tempat nilai Allah Taala. Kita tak ada nilai. Sebab tu Umar Al-Khattab sebut, kamu nak menilai orang, jangan kamu menilai pada solat dia dan pada puasa dia. Sebab ramai orang yang boleh puasa tapi belakang depan muka 15 depan orang buat tak nampak, tak larat kat lorong ni puasa, balik-balik rumah dia, dia kedarah penyak mana, tak tahu sengak-sengak, siapa tahu. Maka hak nak boleh jaga puasa tadi ialah hati. Semayang. Berapa ramai orang boleh semayang? Tapi semayang dia tadi hanya lakonan. Hak pelakon tu sepasal. Hak memang berlakon pun sepasal. Hak berlakon itu tutup aurat, molek, comel, lawat. Lepas-lepas berlakon, tengok semayang warah pegah atas bed, luak-luak dia semacam dengan besa. Itu hak berlakon. Hak yang solat betul-betul pula, yang solat tapi tidak sinonim iman dia, hati dengan anggota pun sama saja, iaitu mereka akan kembali menjadi abu kayu, sia-sia saja kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dinamakan krisis keyakinan yang berlaku pada umat kali ini. Begitu juga kayu jati. Kayu jati terendam api berapa hari pun, tapi tetap segar. Waktu kalau dia nak bau pun, bau masam meski, tapi dia tak patah kaki. Dia tetap teguh. Marilah badai macam mana pun, dia kuat. Ha, maka sebab tu Umar Al-Khattab kata, kalau kamu nak nilai, kamu nilailah orang pertama sekali. Tengok fi hadisihi. Tengok mulut dia. Tengok bila dia bercakap. Hak dia bercakap tu manfaat kat diri kita ke tak? Yang kedua, ataupun dia cakap tu sama dengan dia buat tak? Yang kedua, kalau kamu nak menilai orang habuan manusia, kamu menilailah fi amanati, sifat amanah dia apabila diberi amanah. Dan yang ketiga, kamu tengoklah pada warak dia ketika dia ceria. Warak orang kadang-kadang masa ceria dia tak boleh nak warak. Orang ni nak boleh jaga, nak boleh jauhkan diri dia pada benda yang haram, nak boleh jaga syariat. Ni warak. Bagaimana sifat warak dia ketika dia ceria dengan ketika dia sakit? Ketika dia tak ceria. Orang ketika dia sakit, ketika keadaan yang tidak ceria, mulut dia tak henti-henti akan menyebut apa? Allah. Sepak kasut pun Allah. Ya? Sakit sikit, ya Allah. Semua ya Allah belakang. Tapi bila dia ceria, dia duduk di sehat segar juga, kadang-kadang sepak gajah pun, gajah kata apa, aduh sakitnya. Tapi kalau depan orang yang tertentu, orang alim misalnya, dia pijak semut pun tak mampu. Pasal apa? Betapa tunjuk jaganya dia. Tapi semuanya itu adalah lakonan. Ha, jadi tuan-tuan, tu cerita banjir. Ha, banjir tadi bawa pengajaran untuk kita suluh dan tengok. Kalau depan bencana macam ni sudah dah jadi hancur macam ni, apa pula nasib orang-orang yang mengaku beriman apabila kembali kepada Allah, sedangkan di depan dia nampak neraka, lepas daripada neraka tu syurga, kanan dia ialah amalan baik, kiri dia amalan jahat. Belakang dia tak tengoklah. Masa tu nak langkah, bahkan neraka yang ada di depan dia, dia akan merasakan yuwaqi'uha, akulah nak terjun dalam dia. Nah, inilah yang dikatakan iman. Iman Badri. Iman apa? Iman habuk. Habuk kayu. Boleh kau nak? Bakal boleh iman habuk kayu lah begini. Jadi tuan-tuan, pasal apa kita kata macam ni? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut satu bentuk definisi, satu bentuk takrif selain daripada yang kita dengar daripada ulama mutakallimin, ulama usul. Allah Taala menyatakan di dalam surah Al-An'am dengan menyebut orang yang beriman ini siapa dia? Orang yang beriman ini alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ta'am tu jangan panjang sangat. Jadi lego dari makna dia. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ha, tu kena sebut elok-elok. Jadi Allah Taala kata yang kata orang yang beriman tadi ni siapa dia? Lam yalbisu. Apa makna lam yalbisu? Tak bisu kot tak? Lam yalbisu, orang yang tidak campur adukkan iman dia tadi ni, keyakinan dia tadi ni, Islam dia tadi ni, bizulmin, dengan benda-benda yang zalim. Apa benda yang zalim? Mungkin kita akan tafsir orang yang zalim, orang yang pergi kata orang saja-saja, orang yang pergi buang orang saja-saja. Dan orang yang zalim ni ialah orang yang buat benda tak betul dengan syariat. Dia semayang, masa semayang bertelekung, comel, lawa, balik rumah disiram pokok bunga, pakai baju kelawak. Nama dia zalim, sebab telah menanggap syarat. Cakap dia duduk dalam rumah, dia tak pakai apa pun tak apa lah, tu depan orang lain, tapi depan mata luar dia kena jaga. Dia duduk, boleh solat, boleh sembahyang, tapi dalam bab riba dia boleh bertolak ansur. Banyak lagi lah. Dia boleh solat, boleh sembahyang, sujud syukur tak habis-habis. Masa main bola, dia pakai seluar pendek. Itu nama dia zalim. Bizulmi. Maka selagi mana duk campur iman dengan Islam tu, campur apa? Iman tadi ni dicampur dengan benda yang batil, maka selagi itulah kamu tak akan mendapat keamanan dan pedoman dalam kehidupan. Pasal tu ada orang kat geng, ada cucu orang kat geng bubuh tu, bubuh tu wan. Tikam tu wan, tu wan ni. Opah dia. Ada kita dengar nak jual anak dalam kandungan. Ada yang putus asa, tanya, minta supaya kahwin, tak mau dengan dia. Dia ambil asid kita, simbah kawan dia, perempuan tersebut. Pasal apa? Pasal mereka ini tadi, iman mereka telah dikelabui, yang telah dicampur aduk. Iman mereka, Islam mereka, hanya mereka pelajar daripada drama-drama. Kan? Dalam drama dia tunjuk Islam macam mana? Drama tulak pendek, drama baju ketat. Itu Islam dia. Pergi sekolah boleh pakai tudung elok, balik rumah loneh pula. Walaupun nama filem Al-Hidayah kan, nama apakah, tengok apa yang mereka buat. Maka ramai di kalangan umat kita amat Islam seperti itu. Hayhata hayhata, alangkah jauhnya. Mak ayah mai surau, anak dibiarkan untuk bersama dengan drama. Walaupun nama mengaji sekolah agama. Ada satu filem tunjuk mengaji sekolah, sekolah agama. Tapi dalam masa mengaji, boleh couple pula tu lelaki muda. Mutah saja. Ini bizulmin. Lagi mana ada ni, tak akan dapat keamanan dan kedamaian yang sebenar. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bila tak campur, maka mereka akan mendapat keamanan dan kedamaian. Jadi kita suluh, kita perincikan ringkas-ringkas ni. Pakat balik fikir sendiri. Pernah tak dengar seorang sahabat nama dia Abu Dahdah? Bukan Dadah. Pernah dengar? Pasti pernah. Dengar tak buat cukup. Bukan Abu Dahdah. Abu Dahdah lain. Abu Dahdah. Pernah lain. Ni sebut pun tak dengar. Abu Dahdah. Ingat tu. Bukan orang Kedah kata Dahdah. Ada halu. Abu Dahdah. Bukan Dahdah. Abu Dahdah ni ahli koprat. Ahli koprat duniawi dan ukrawi. Dia mempunyai satu kebun tamar yang mempunyai sejumlah 60 pokok-pokok tamar. Oleh kerana ada keyakinan dengan janji Allah yang dibawa Rasulullah, maka berlaku satu hari Abu Dahdah ini, yang Islam dia awal, minal ansar yang awal masuk Islam. Lalu satu hari ada seorang sahabat anak yatim bertengkar dengan jiran dia. Jiran dia ni buat projek. Buat projek buat titi ya. Buat projek titi. Yusuf buat titi dekat kebun dia. Buat. Tak boleh nak sempurnakan titi tadi kerana pokok sepon tamar kepunyaan anak yatim. Tersekat di situ. Lalu sahabat yang buat projek tadi pergi minta kepada anak yatim tu tadi, pokok ni jual kat saya lah. kan? Atau kalau tak mau jual, beli saja, begitu ya. Anak yatim ni bagi saja pertama, jual pertama. Pokok tu biar habis itu, hak dia. Tak kena apa. Maka laki ni tak boleh sempurna projek dia juga, maka perbalahan dan perselisihan ini sampai kepada Rasulullah. Pi mengadu kat Nabi. Dapatlah aku minta nak beli ya Rasulullah, dia tak mau jual, minta bagi saja lagi tak mau. Jadi aku nak buat macam mana nak sempurnakan projek ni, tak boleh. Lalu Nabi kata, tak apa. Mana Abu dah? Mana dia anak yatim tu tadi? Panggil mang. Anak yatim tu tadi mai duduk depan Nabi. Nabi pun bersembang dengan dia. Betulkah apa yang dicerita oleh jiran kamu fulan bin fulan ini? Cerita dia, dia nak buat projek ini, kamu ada pokok tamah, minta beli, minta jual semua, kamu tak mau. Minta tukar ganti pun tak mau. Dia kata betul. Lalu Nabi kata kat dia, Nabi kata dia, juailah. Mudah-mudahan dapat menyelesaikan masalah. Tak mau jual, bagilah saja. Kalau kamu bagi saja, kamu akan dapat ganjaran. Pokok tamar ni sepokok, kamu bagi untuk menyelesaikan masalah lelaki tu tadi nak buat projek dia, maka kamu dapat di syurga sebanyak 70 kali ganda ganjaran yang disediakan. Apa jawab anak yatim tadi? Anak yatim kata, nahi hai. Tak mau bagi juga. Dia tegak tak mau bagi apa pokok dia. Walaupun ditawar dengan ganjaran besar syurga, ya habak tu siapa dia? Bukan Abul Khair, Nabi. Ha, ingat tu. Nabi Muhammad sendiri habak kat dia, dia tak percaya. Jadi orang kita kalau kita dah habaklah ni, dia tak mau percaya. Biasalah tu, sebab kita manusia biasa. Kenapa? Eh tak kira, tak kira, tu dia lah klinik sekupang, kena muka. Ha. Sebab saya tak kira, warna abang. Jadi benda ni. Ni, cakap ilmi kan, bukan terlibat apa-apa. Jadi, cuba kita tengok. Dia tak kira. Malulilipak naik tadi. Ni, dia mahu duit. Ni, kupang. Kupang ni? Wallahualam. Itulah. Dia ni, tambah pula Nabi Habak berkenaan dengan syurga. Neraka. Mana ni? Anak yatim ni kata, tak mau, tak bagi. Bila tak bagi, nak buat macam mana ni? Caya adak ni, payah nak buat cerita ni, budak ni, tak faham ni. Nak buat macam mana? Lalu, Abu Dahdah datang. Ya, dia duduk dengar ni, Nabi Duhurai tadi tu. Dapat ganjaran. Kalau pokok, beli bagi pokok tamar tu je dapat berapa? Mahligai dan dan 70 kali ganda ganjaran disediakan. Ish, Abu Dada pun ni imannya yakin dia kuat. Ya Rasulullah, bagi tahu kat dia. Mau tak? Saya yang beli sepohon tamar itu dengan 60 pokok. Ladang saya tu ambil kat dia. 60 pokok pokok tamar tadi ni ambil kat dia. Saya nak beli pokok tamar khas pokok ni je. Kemudian pokok tamar ini pula saya akan hadiahkan kepada lelaki ini tadi. Itu ya. 60 pokok nak beli pokok tamar. Lepas tu pula pokok tamar ladang kepunyaan Abu Dahdah. Semua ahli korporat tengok. Semua pakat seliuk belakang. Apa tak seliuk? Pertama sekali buah dia amat diminati oleh Rasulullah. Di dalam dia ada telaga. Dan di dalam ladang tu juga terletaknya rumah Abu Dahdah yang anak dan isteri dia sedang bermain sukaria di dalam taman tu tadi. Siapa tengok semua tu ni? Saya baca dalam kitab, saya tengok dalam internet. Baca tak kitab dalam internet wajah? Hak ni wajah. Riwayat semua cerita sama. Dia panggil Rijalul A'mal. Lelaki ahli korporat lah ni. Maka semua orang tanya,